Siapa bilang aku cintai dia? Sesungguhnya aku tak benar-benar cinta, karena kau tak seputih melati. Kalau ada hitam pasti ada putih, jika hatimu kelam tak mungkin bersih. Tak usah kau lanjutkan untuk berbagi kasih, karena kau tak seperti